tinggi putih cahayanya bagi lawan seiring hujan turun ke bumi di sinandagan menangi di perantauan takkan janji maafkan denai sedang melarai di rantau urang condong batangnya si mangga gole diambil anak urang salido nan basa gilimo nan den pasangkan manjalang pai di jari mani bungo nan denai cinta den pandang awan nan bara denai haramkan cinta bapa liang ke orang si mangga gole diambil anak urang salido alin teh diangan cincin pangike cincin permata nan basa gilimo nan den pasangkan manjalang pai di jari.